Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 10 September 2016 dibacakan Ardiansyah. Lokasi longsor Gunung Kulu dilakukan sistem buka tutup. Khawat, mantan anggota DPRK PD dicambuk. Samsul Rijal, khatib Idul Adha di New Zealand. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pasai 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tim penanggulangan longsor Gunung Kulu melakukan sistem buka tutup pada jalur alternatif yang dibangun di sisi badan jalan utama yang tertimbun bongkahan batu besar dan lumpur. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil, ba'da maghrib kemarin melaporkan tim terus bekerja menormalkan kembali ruas jalan nasional Banda Aceh Melabuh di kawasan Gunung Kulu, kilometer 35 Aceh Besar, yang tertimbun longsor sejak Jumat pagi. Namun upaya yang dilakukan masih sebatas pengerjaan darurat membentuk jalur baru di sisi ruas jalan utama yang tertimbun total dengan material longsor. Sejak menjelang maghrib, jalur alternatif sudah bisa dilewati oleh kendaraan namun harus menggunakan sistem buka tutup. Itu pun tidak berjalan lancar karena setiap dilewati oleh sekitar 50 kendaraan harus dikompak ulang karena badan jalan alternatif masih sangat labil. Darlun TYS, mantan anggota DPRK PD dan pasangannya MA, wanita muda beranak satu dan berstatus istri sah seorang warga Syekh Kuala yang digerebek warga Lamdingin pada Selasa 19 Juli 2016 malam lalu, kemarin siang dicambuk. Pasangan khalwat itu masing-masing dicambuk 6 kali. Prosesi ukubat cambuk yang disaksikan Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal dan ratusan warga berlangsung di perkarangan samping Masjid Al-Abrar, Gampung Lamdingin, Banda Aceh. Selain aparat keamanan dari Polsek Kuta Alam dan Polresta Banda Aceh yang berjaga di lokasi, tampak juga dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh yang ikut memantau dari awal pelaksanaan hukuman cambuk hingga berakhir. Prosesi cambuk terhadap terpidana TYS dan pasangannya MA dimulai pukul 14.45 waktu Indonesia Barat setelah serangkaian tata tertib acara ukubat cambuk dilaksanakan. Ukubat cambuk pertama diterima oleh TYS yang juga berstatus ketua DPC sebuah partai nasional Kabupaten Pidi, kemudian disusul pasangannya MA. Sudarlun, Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Araniri Profesor Dr. Samsul Rizal menjadi khatib salat Idul Adha 10 Julhijjah 1437 Hijriah di Auckland, New Zealand, Selandia Baru. Ia diundang oleh Himpunan Umat Muslim Indonesia, TRAS, suatu komunitas muslim Indonesia di kota metropolitan tersebut. Sekjen Humia Trust, Mulki Sunkar, menginformasikan komunitas muslim Indonesia di Auckland umumnya adalah pelajar yang menekuni pendidikan di segala jenjang, termasuk yang kuliah S2 dan S3. Samsul Rijal mengatakan di Auckland ia akan berdakwah menyampaikan beberapa hal terkait Idul Adha dan spirit membangun generasi muda Indonesia. Selama di Auckland, Samsul Rijal yang juga wakil rektor bidang kemahasiswaan akan membuka jaringan untuk jalur pendidikan dan informasi beasiswa bagi alumnus UIN Araniri yang akan kuliah di luar negeri termasuk ke New Zealand. Sudarlun, pemerintah Aceh di bawah kendali Zaini Abdullah Muzakir Manaf didesak mengoptimalkan sisa masa jabatan yang saat ini hanya tinggal 5 bulan jelang Pilkada 2017. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh diminta kompak dan menuntaskan semua janji politik yang pernah diucapkan pada Pilkada 2012. Desakan ini disampaikan puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Unsia, Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia, serta Poltekkes Aceh, dalam aksi mereka di kantor Gubernur Aceh kemarin. Aksi ini dilancarkan mahasiswa sebagai bentuk evaluasi akhir periode masa jabatan pemerintahan Aceh atau pemerintah Cikir. Koordinator aksi Fahra Muharyanda dalam orasinya mengatakan, hampir 5 tahun pemerintahan Zikir belum mampu mewujudkan semua janji kampanye mereka pada Pilkada 2012 silam. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, kemarin tim rombongan Badan Legislasi DPRA bertemu dengan Mahkamah Konstitusi dalam rangka membicarakan isu gugatan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang baru-baru ini santer diberitakan. Info tentang pertemuan antara DPRA dan MK di Jakarta tersebut diketahui Serambi dari Ketua Banlek DPRA Iskandar Usman Al-Farlaki yang langsung memimpin rombongan pertemuan tersebut. Dalam pertemuan, Iskandar bersama rombongan mengatakan panjang lebar mengapa UUPA lahir sehingga harus dipertahankan. Iskandar menyampaikan bahwa itu merupakan konsensus politik akibat perang yang berkepanjangan di Aceh dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut lahir dari MOU yang ditandatangani antara GAM dan pemerintah Indonesia. Menurutnya, setelah mendengar paparan dan rekan-rekan Banlek yang lain, peneliti MK Nalom Hidayat mengaku akan menyampaikan ke pimpinan MK dan ia menyatakan semua hasil pembicaraan juga direkam. Sudarlun, bumbu kering masa Aceh yaitu peliu dan bumbu kuah belangong mendominasi pengiriman barang ke luar Aceh via PT Pos Indonesia Banda Aceh. Pengiriman ini mulai meningkat sejak 10 hari terakhir menjelang Idul Adha 1437 Hijriah. Manajer marketing PT Pos Indonesia Banda Aceh Akmal Aminuddin menyatakan pada hari lainnya pengiriman bumbu masa itu juga ada, namun kini semakin meningkat jelang Idul Adha. Manajer marketing PT Pos Indonesia Banda Aceh Akmal Aminuddin mengatakan pada hari lainnya pengiriman bumbu masak juga ada, namun kini semakin meningkat jelang Idul Adha. Setiap hari ada pengiriman 10 kg atau puluhan kotak bumbu masak Aceh dengan tujuan paling banyak ke Jawa dan Kalimantan. Selain bumbu masak Aceh, pengiriman domestik lainnya yang juga dikirim setiap hari yaitu emping dan kopi. Sudarlun, setelah Evan Dimas, pemain muda asal Indonesia, kembali mewarnai persepak bolaan Spanyol. Kesempatan itu kali ini datang menghampiri mantan pemain Persipasi Bandung Raya, Dylan Ramadan Rovani Doke. Pemain berusia 18 tahun ini resmi bergabung dengan Castellón. Dylan telah menandatangani kontrak 1 tahun dengan tim asal Valencia tersebut. Tim utama Castellón berkompetisi di kasta keempat piramida kompetisi Spanyol. Dylan menjadi satu-satunya pemain asing yang dimiliki skuad Castellón B saat ini dan menjadi salah satu pemain dengan usia termuda. Sepak bola Spanyol bukan hal pertama bagi Dylan. Ia telah beberapa tahun terakhir berlatih dengan akademi klub di Spanyol dan sempat bergabung dengan Tor Levante. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 10 September 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.